kasih, terima kasih. Yang mana dalam pertemuan ini saya itu ikut majikan saya tapi masih jejaka. Joko. Maaf, urung di bojo. Sebentar lagi kira-kira ya ini dia merencanakan untuk perkawinan itu ini mulai Januari Februari ngampret itu. Januari Maret Mail itu loh, itu mau merencanakan ini nanti kurang 3 bulan lagi udah mau married. Married mau nikah gitu loh. Nah itu mau gak mau saya udah dipesen sama majikan saya, kamu harus tanggung jawab soal ini semua nanti tamu-tamu, karena relasinya majikan saya itu terlalu banyak sekali, dan lagi pula dari beberapa penjuru, mau gak mau saya harus mempersiapkan diri. Udah saya siapin semua, parkir saya atur semua. Yang namanya tamu dari Jakarta itu kita ngeliat gitu, langsung kita parkir yang khusus B itu betok. Iya, betok. Terus yang dari Jogja AB tok. Terus Solo AD tok. Itu terus dari daerah Pati itu Katok. Soalnya kalau nanti enggak kita atur sebelumnya, campur wah malah rusak malah. Misalnya Jakarta, Semarang, Pati jadi satu gitu, wah hal nyawang malah medeni. Lawang Jakarta B, Semarang H, BH. Nah, terus Pati K, jadi BH kacok. Memang sudah saya rencanakan Pak itu. Nanti memang dia udah Mas Narimo udah pasrah sama saya. Pokoknya nanti menjamu tamu itu kita harus tahu menurut dengan iklim yang ada sekarang, cuaca. Musimnya musim dingin, jadi tamu datang tek, terus wantem wedang jahe jus benanget gitu. Wantem wedang jahe makanan kecil lotis yang pedes banget, panas kawake buar ngono kon mlayu kabeh. Yen tamune rak minting-minting kabeh. Itu memang sudah saya sengaja, tapi karena saya itu enggak tahu kok kayaknya kok Pak Narimo itu kurang begitu menerima dengan baik. Yang mana wong ada di nganten, yang mana ya mau jadi temanten, tapi kok kelihatan beberapa hari ini cuaca muka ini kayak bermuram dursasana. Bermuram durjana. Itu kelihatan marahan terus sih orangnya. Enggak tahu apa yang dikendaki sama Mas Narimo itu, padahal orangnya itu memang ya orangnya sahlek. Lah saya sebagai pembantu juga kita itu ya, saya sudah pernah dipesan sih. Saya asal kita kerja aja. Yang mana biarpun saya itu pembantu, namun saya dipesan sama bapak saya, kamu itu sebagai pembantu harus satu kreatif, dua syukur bisa agresif. dan kreatif. Nah, kok kandhani kok iso. Kreatif dan mempunyai dan jangan memikirkan yang segi negatif. Namun yang segi positif. Soalnya kita kalau keliru bisa disetif. Setelah saya ikut Pak Narimoni, memang ya pekerjaan saya sebagai pembantu itu, tapi ya yang mana saya ikut Pak Narimo ini, saya ngelihat itu situasinya kok agaknya bagaimana gitu. Orangnya itu suka marahan sih. Tiap datang marah, padahal dia udah mau married, udah mau punya istri. Kemarin tuh, wah, ngebut ke sarung. Dikira saya gak dengar sekira saya tidak. Pak diwalek tok loh. Artinya saya ini kan orang kaya. Nggih, Pak. Nggih. Apa itu nggih? Iya, Pak. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya, Mas. Mas. Dapat Mbak Yumu. Iya, Pak C. Dapat Mbok Demu. Iya, Om. Saya Om. Iya, Wong Edan. Apa? Wong Edan. Malam kalau gitu. Malah seneng loh malam. Orang gila itu bebas. Bebas, iya Mas. Mau tidur di mana? Tidak ada yang melarang. Iya Mas. Mas, ini Den. Den Martin apa? Den Martin apa? Kok angel men dhewe ngomong kok. Dewani kok. Mboten. Kamu berani sama gue? Enggak. Emangnya? Lu berani ya? Kagak ini. Kagak belaga seperti orang Jakarta. Emang lama gue di Jakarta, Pak. Di mana? Di mana? Kamu di lama di Jakarta di mana? Di Jakartanya, Bapak gak tau sih. Gue di Jakarta di Tenebeng. Waduh! Tanah apa kok Tenebeng? Pertemennya. Pertamanya. Pertamanya namanya. Pertamanya. Pertamanya datang ke Jakarta. Iya. Karena gue udah kagak tahu kan. Iya. Yeah. Jadi di Jakarta, kesisir-sisir Pak. Wah. Apa itu bahasa kesisir-sisir? Kesasar-sasar itu loh. Kesasar-sasar, kesisir-sisir. Goblok. Pokoknya pertama jualin kecemete kan. Kecemete ke apa? Kacamata itu loh Pak. Kacamata juga kacamata saja. Enggak, kalau orang Jakarta yang medok kan ke Cimete. Oh, Cimete enggak tahu, jangan berlagak seperti orang Jakarta. Iya, Pak. Iya, Pak. Kamu di sini sebagai pembantu. Iya, Pak. Kamu duduk di kursi ini. Iya, Pak. Kalau ada tamu kan malu-maluin. Iya, Pak. Ini tadi belum ada sih, Pak. Belum ada, tapi belum. Tidak boleh. Iya, kalau Bapak datang ya saya enggak duduk di kursi, Pak. Duduk di mana? Di bawah kan? Mestinya kamu harus tahu bahwa saya kalau duduk di kursi, kamu harus duduk di... Di Ubin. Kalau Bapak di Ubin. Saya di Terundakan. Kalau Bapak di Terundakan? Saya di Lemah. Di Bumi. Kalau Bapak di Bumi? Di tanah, Bapak di tanah. Saya bikin luangan, Pak. Mau mati, Pak? Saya di luangan, Bapak masuk, ya... Tak pendem sih sana. Ini namanya ngomong. Ecek lu. Habis kau dikejar terus sih. Ini namanya batur atau pelayan teladan. Teladan. Tahu etiket. Enggak, Pak. Saya kemarin beli tiket enggak dapat ya, Pak. Tiket itu apa? Etiket. Etiket. Iya, Pak. Kursi sudah dibersihkan? Sudah semua. Belum dijual? Loh. Belum, Pak. Bapak masa mau jual kursi? Nah, itu namanya batu yang jujur. Jujur, Pak. Kejujuranmu yang aku minta. Apa adanya? Nah, begitu. Peng. Pak. Peng. Pak. Peng. Pak. Ngecek lu ya. Habis Bapak manggil sekali aja kan cukup, masa? Cukup, kamu itu mestinya harus tahu dalam perasaan saya ini. Iya, Mas. Kamu semas. Eh, Pak. Pak. Malah kok bingung ke kau, Pak. Iya, Pak, Narimo. Nah, begitu. Nama saya bukan Narimo. Iya, Pak. Nama saya sekarang sudah ganti lagi. Sebab kita menyesuaikan di Jakarta. Oh, kalau di Jawa, Narimo. Narimo. Kalau di Jakarta? Morina. Oh. Harus tahu. Dibalik ya, Pak, ya? Tidak dibalik, Morina. Morina. Narimo dari Jawa. Iya, nanti kalau di Sumatera mau nari. Cek lagi nih. Eh, tidak apa-apa, ini hanya untuk pemanasan. Iya, Pak. Sebab kamu antar duduk saya. Iya, saya, Pak. Saya, iya, di sini saya gaji berapa? 30 ribu, Pak. Mulai saat ini saya gaji 45 ribu. Terima kasih, Pak. Setahun. Terima kasih. Banyak mana sih, Pak? Oke, kita Pak. Gajimu satu bulan di sini saya bayar berapa? 30. Sekarang 45. Oke, 45 nggih. Tapi setahun. Oke, sing 45 to kok anu. Nang aja, Pak. Kok 45 gimana? Karena saya ikut Bapak terus. Ya, terus. Iya, Pak. Harus tahu bahwa saya ini sedang susah. Memikirkan apa kesusahan saya ini? Itulah. Loh, kok itulah? Lagi niku nopo sing disusahke niku nopo ten lho. Artinya saya itu membicarakan masalah diriku. Dirimu. Diriku. Lagi diri sampean. Iya. Nggih. Coba kau pikir umpama kamu sendiri menjadi pemuda seperti saya. Kalau saya pikir-pikir, Pak. Kebanyakan pikiran, Pak, malahan, Pak. Kebanyakan pikiran kita jadi pada mikir, orang-orang mikir apa-apa, apa-apa kan itu. Kamu di sini saya anggap apa? Napa? Keluarga sendiri. Ampun, lah. Moh. Dianggap keluarga malah ada bayaran, malah. Artinya tidak itu ya, orang luar tapi kerja ikut Pak Narimo gitu loh. Segala sesuatunya harus saya bicarakan dengan Gepeng sebab Gepeng adalah batu sebut tadi. Nggih, Pak. Nah, nggih. Masalah cebleng. Cewek ini bu, sing pripun napa? Cewek itu wanita. Kalau pria cowok. Wuh, nek banci kangelan nggih. Lho ya banci apa? Cewek karo cowok niku laki sama perempuan. Perempuan. Nggih, nggih. Nggih, kamu adalah cowok, saya juga cowok. Nggih. Lah ya kan bapak kan sebentar lagi mau kawin. Saya diperintahkan dengan bapak saya, almarhumah. Sing pun mutar nggih. Lho, mboten sih. Napa niku? Ayah saya itu adalah bekas lurah Bodronoyo. Ampun mati ngoten pokoknya wis mati. Nggih, dia pesan. Nggih, sebelum dia mati meninggal. Urip sik nggih. Ngeta? Ya sebelum mati itu masih hidup dulu. Nggih. Artinya sebelum mati meninggal pesan. Aku harus kawin. Kudu ngoten. Tenan niku. Nek ora kawin rugi mangke. Saman ketuan mangke gak di anak lak ciloko temannya. Tapi kawin saya ini, Pak. Pripun? Paksa. Kok paksa? Artinya saya mempunyai seorang istri yang belum tahu wajahnya, belum tahu hatinya. Bagaimana? Loh, apakah tidak susah? Sok susah, sok mboten niku. Artinya wong tuwa niku ora klaten to, jomplong ke anak. Loh, tidak menjerumuskan anak ke jurang kesalahan itu. Kan enggak mungkin. Yang mana orang tua itu mesti menghendaki anaknya itu bisa melebihi dari orang tua. Kamu itu pelayan saya apa guru saya? Terus? Ini pun sakarep muram. Mestinya kamu itu harus tahu. Zamannya zaman kemajuan. Kemajuan? Zamannya zaman komputer. Segala sesuatunya maju. Maju, jangan pora maju. Pukul sekali nanti. Yang maksudnya kan harus maju. Artinya cinta itu kan sama-sama cinta. Nggih, ceweknya juga cinta kepada cowoknya, cowoknya juga cinta kepada ceweknya. Nggih, itu namanya sehati. Seiya sekata. Ya. Sekata seiya gitu. Kudu ibarat kata sekarang itu sekuda dan sejoli. Bagus. Gitu ibarat kata upamane sampean wong upamane upamane gitu. Sampean kembang saya sebagai madunya. Madunya. Gitu. Sehidup semati. Gitu. Padane becak niku sampean becake kula sing genjot. Tak tonyo. Ya ala kowe ngeluarkan karbit. Ya mengeluarkan karbit to becake ora sumpek kuwi. Apa ngejote gentenang ngoten kok. Artinya kita itu harus tahu. Maksudnya pripun sakniki? Saya dipaksa untuk kawin pada orang yang belum saya kenal. Lah terus? Susah sekali. Loh, lah moko pun sepakat lho bapak panjenengan. Kulo kok tau diuling ya? Beli piye? Lah nek bapak panjenengan nak ngendikake nek narimo kudu sebentar lagi harus kawin sama putranya bupati. Lah iya, saya datang. Oh, silakan. Iya, Pak. Oh, mari. Permisi. Bendoro Raden Mas Narimo, saya adalah utusan Bupati Blambangan. Oh, anak buah Ronggolawe ya. Yang mana beliau memesan supaya saya menghadap Paduka Raden Mas Narimo, beliau suruh membawakan tembakau untuk di pinggir danau sama makan bakpao. Terus seluduk kebo. Ini kamu jangan sembarangan bahwa dia utusan calon patih bagian luar. Patih jauh. Patih itu dua, patih dalam, patih luar. Kalau patih dalam itu di dalam keraton, kalau patih luar itu gelayaran sak geleme. Patih jobo, jadi sanes patih jeruk. Patih jobo ini bagian parkir sepeda. Tapi tidak apa-apa. Ini begini, kedatangan saya ke sini diutus sama bapak yang terhormat dari Bupati Blambangan. Bagaimana kehendak Anda soal mengenai Doro Jengayu Nunung Purbo di Sareningrat? Sebelumnya akan saya pertimbangkan dulu kepada sekretaris. Ya, lalu ditimbang satu onnya berapa itu? Langsulono peng, ini bu anu patih neng patih sengkuni ya nih. Terima kasih atas kesempatan dari Bapak RT 2. Ini bukan masalah rapat. Ini bukan masalah rapat. Dia adalah patih. Putusan sang bupati calon. Oh, sing dingin digangin itu. Pokoknya hari Kamis Bapak harus sudah datang ke Blambangan beserta pakaian manten untuk merestui kitaman. Kok kitaman enggak, pokoknya tukar cincin. Cincinnya itu tukaran pun pokoknya. Tukar ke pun wala gelem apa lo sama lo cincinnya ya elek banget lo kok. Ini bukan masalah cincin emas dan perak. Ini sungguh-sungguh dia adalah utusan. Utusan, saya naik kuda sudah mau. Wah. Saya dari Blambangan, wah, naik apa? Patih kabupaten, naik sepatu roda. Ini patih yang sudah modern. Malah pinter, Ji. Ya, bagaimana Tuan? Saya ingin mempertimbangkan kepada Gagak Rimang dulu. Gagak Rimang? Gagak Rimang itu jarang kok. Ya, sama rasa muli Gagak Rimang ngene wae kirek ngono wae. Jangan marah. Berhubung pekerjaan saya masih banyak dan hari Kamis Bapak harus sudah datang di sana. Sebab kalau rebut Pak Bupati tidak bisa nerima tenis. Oh iya. Jam berapa kira-kira? Selonya situ jam berapa? Saya tidak selo. Ya tuh selo-selo kayak gitu. Benak ya. Iya. Sekarang begini Pak Bupati. Ya. Saudara sudah saya terima, pembicaraan sudah saya katakan semua. Iya. Apa yang saudara katakan? Ya. Katakan kepada Pak Bupati. Nah. Bahwa saya segera datang. Jam 007. Itu sip? Sama James Bond. Kalau tidak sip, blong. Nanti 007 tak beli, kayak ngeblong gitu. Enggak, kalau begitu terima kasih. Saya selagi tunggu di luar. Saya membawa prajurit kira-kira 500 orang. Wah, suruh masuk. Wah, enggak mau. Kenapa? Enggak pakai celana semua. Terima kasih Pak, kembali saya Pak. Terima kasih. Nggih. Waduh. Wah, numpak jaran. Oh, ini jaran ketang. Baik. Ini kok, mahal ini kok melayu banter ini malah kesalah dewe ini kok. Jaran ketang kita kayak banter ini aja mak ini. Itu adalah utusan dari Pak Bupati. Yang Mas Narimo tadi katakan. Ya, kan? Nah ini kesusahan saya. Sekarang kita harus berkarya. Nah? Mempunyai tak. Maksudnya? Permen. Permen apa? Tik-tak. Oh iya ya. Maksudnya? Nah sekarang begini. Kepeng harus berjuang untukku. Loh kok berjuang? Udah dari kemarin dulu udah. Enggak artinya ini saya mempunyai siasat. Kalau saya kesana. Ya. Karena saya belum tahu bahwa dia itu wajahnya bagaimana, hatinya bagaimana. Soalnya calon istri itu tidak gampang. Oh maksudnya Mas Narimo itu karena itu calon istri itu satu belum pernah tahu wajahnya. Belum tahu. Perwatakannya belum tahu. Nah, tapi itu kan pesan bapaknya kan. Walaupun dipesan kalau saya tidak setuju bagaimana. Saya mau perintah-perintah. Oh. Sekarang kita harus minta tolong kepada kita. Waduh kalau hari ini saya nggak pegang uang sama sekali Mas. Ini bukan masalah uang, uang itu apa? Maksudnya? Maksudnya saya minta tolong itu supaya Gepeng menjadi saya. Saya menjadi Gepeng. Kok diwolak-walik loh? Artinya saya juga kesana. Ya? Untuk nonton itu toh? Perempuannya yang calon istrinya bukan, itu? Bukan, kita kan sudah ditentukan sana perkawinannya tahun hari Kamis. Sekarang saya serahkan kepada Gepeng. Lah saya supaya mengaku saya. Lah masa saya bisa? Loh, bisa saja. Hah? Nanti saya menjadi Gepeng, Gepeng menjadi saya. Jadi temanten itu adalah Gepeng. Saya jadi mengaku Narimo. Saya namanya Narimo. Narimo, saya Gepeng. Itu Gepeng. Gepeng. Oh, gitu. Jadi saya jadi majikan itu Batur. Batur. Oh iya, iya. Ini masa saya jadi Narimo terus saya nggak punya uang sama sekali tuh. Uang banyak jangan sampai takut. Kalau ada apa-apa, kalau ada apa-apa, saya bertanggung jawab. Oh iya. Saya selalu mengawal untuk jadi mantan tapi mengaku Narimo. Contohnya umpamanya sekarang. Nah sekarang kamu jadi Narimo. Saya Narimo. Ya. Saya itu Gepeng. Saya itu Batur. Ya saya Batur. Kamu majikan. Ya. Ya. Mama. Nanti mulai dari sekarang latihannya Gepeng ya Den Narimo anu wis goreng kereh goreng kereh aja goreng kereh lah seneng aku kereh aja ya artinya jangan dipamerkan kesenangan hobimu itu di depan orang kereh anu peng peng Gepeng rene tak jejak sisan jangan kejam-kejam. Loh, ben kita wibawa ngono lho. Wibawa itu kita kan ningrat. Heeh, kelihatan wibawa. Nah, kelihatan wibawa itu yang halus, kepeng. Kepeng. Itu. Kepeng. Dalem. Anu peng. Yuk, royal yuk. Bahaya. Jangan dipamerkan dulu. Lah kumpung kesempatan nak. Kumpung kesempatan royal makan di. Royal itu macam-macam loh. Upamanya makan bisa. Lah ya ini kan makan. Royal pakaian bisa, ya. Royal dan lain sebagainya. Jangan terlalu nganu toh. Ini rasio itu dipakai toh. Rasio tapi kamu menyinggung. Ya ya royalnya itu pakaian. Ya ya royalnya itu makan. Kalau royalnya itu rondo. Apa raja di rondo royal? Aku tak tahu. Begini lho, Peng. Sekarang begini. Ya, Den. Loh, ini terus karepe pripun tau? Nah, maksudnya ini kita terus datang ke kita rumah. Kita datang ke rumahnya mertua. Si, yang tadi dikatakan ya. Kamu tadi. Iya, kamu sudah pakaian manten. Weh, iya, iya. Kamu mengaku sebagai saya, Narimo. Saya di belakangmu menjadi pembantumu. Kamu gepeng. Nah, untuk melihat wah ciloko malan. Sebab engko nek babu sebelah goleki. Tapi kan dia kan mesti lupa. Wajahmu sudah wajahku yang kaya tetep begini engko lho. Babuku kae wis meteng 3 sasi diteruske kono aku sing rugi malan. Siapa? Babu sebelah. Saya itu mau babu. Alah. Mboten gelem ta? Ambok iya. Ambok iya. Saat ini ngerti mawon. Pun kita datang ke rumah sana. Nggih, saya mengaku namanya Narimo. Saya sebagai kepeng pembantu saya. Ya. Oke, pakai mobil. Alah rano rodane kowe kok. Ya nanti kita berikan yang radia. Botan le nyurung malah. Ya apa? Saat ini nggih. Ya. Terus pakaian kula nggih ngeten iki lak mboten. Pakaiannya pakaian mantan. Ganti, sampeyan nggo pakaian kula. Ya, aku pakaian pelayan. Kula pakaian ndoro. Ndoro. Nggih. Ya, nggih. Mantan lho ya. Ya, mari. Sekarang kita berangkat pelan-pelan. Nggih. Mau naik kereta api apa kereta kuda? Napa apike numpak jarane mawon? Ah, sekarang jalan saja sudah, Mas. Nggih. Ya. Kita ayo berangkat sekarang. Nggih.